Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah Ithaful Kiram bi syarhi Kitabil Jami' fil Akhlaq wal Adab min Bulughil Maram. Judul selanjutnya adalah harta adalah satu tanggung jawab yang Allah jadikan untuk kepentingan para hamba. Dari Khawlah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada sejumlah orang yang yatakhawwaduna, ya, membelanjakan secara serampangan, secara asal-asalan, fi malillahi, membelanjakan harta Allah, bighair haqqin, tanpa benar. Falahumun nar, maka untuk mereka neraka, yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Akhrajahu al-Bukhari. Maka tentu malillah, harta disebut dengan malillah, menunjukkan mulianya harta. Ya, dan apa yang dimaksud dengan malillah di sini? Malillah di sini mencakup harta negara, kas negara, demikian juga harta personal, harta pribadi personal. Ya, penjelasannya. Al-mal, harta Allah jadikan untuk kepentingan hamba, maka harta adalah nikmat dari Allah. Allah menyebut harta dengan kebaikan yang besar. Dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, idza hadara ahadakumul maut, jika kematian telah mendatangi kalian, yaitu hampir meninggal dunia, in taraka khairan, ay in taraka malan, jika dia meninggalkan harta yang banyak, ya, namun dengan redaksi, jika dia meninggalkan kebaikan. Al-wasiatu, maka kami wajibkan untuk berwasiat. Maka khairan di sini artinya malan. Ayat yang kedua dalam Al-Quran yang menunjukkan harta disebut dengan kebaikan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguh manusia cintanya dengan al-khair, yaitu al-mal, cintanya dengan harta, lasyadid, cinta yang sangat besar. Maka harta adalah kebaikan dan nikmat dari Allah. Allah jadikan untuk kalian qiyaman, untuk menegakkan. Artinya takumu bihi masalih hukum, jadi sebab tegaknya maslahat kalian. Dan dia adalah harta Allah yang Allah berikan kepada kalian untuk kepentingan kalian dan menguji kalian. Ini dalil kalau itu adalah ujian. Firman Allah Ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah, harta dan anakmu adalah ujian. Maka dia Allah memberikan kepada anda harta supaya anda manfaatkan dan anda beri manfaat untuk orang lain sebagai nikmat dari Allah. Dan juga harta itu adalah ujian supaya nampak tindakanmu dalam harta ini, apakah tindakan yang baik ataukah tindakan yang jelek. Dan dia adalah harta Allah Jalla wa'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa atuhum mimma lillahi ladzi atakum, dan berikan kepada mereka sebagian dari harta Allah yang telah Allah berikan pada kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih, dan infakallah dari harta yang Allah jadikan kalian sebagai pengurusnya, orang yang mengurusinya. Yatakhawwaduna fi malillah, yatakhawwaduna dari kata-kata al-khawdu. Ya, al-khawdu mana asalnya menyelam. Kalladhi yakhudu fil ma', semacam orang yang menyelam dalam air. Yang dimaksud yatakhawwaduna ay yatasarrafuna, melakukan tindakan, yaitu tindakan yang jelek. Maka harta, padahal harta itu adalah tanggung jawab. Anda tidak boleh mengatakan ini hartaku, lantas anda melakukan tindakan yang jelek pada harta, dibelanjakan seenaknya. Karena ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat hal, di antaranya tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dia belanjakan. Maka harta itu dimintai pertanggungjawaban. Maka fatasarafihi, lakukanlah tindakan pada harta sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, yaitu untuk menafkahi diri sendiri. kemudian menafkahi orang yang wajib dinafkahi. Kemudian untuk bayar zakat yang wajib, bersedekah dengannya kepada orang-orang yang membutuhkan, dan berwasiat dengan harta setelah mati, diwasiatkan untuk melakukan amal-amal kebaikan atau untuk wakaf yang Anda wakafkan sehingga menjadi sedekah jariah. Ini tindakan yang baik terhadap harta yang Anda diberi pahala karenanya. Adapun jika Anda belanjakan harta untuk maksiat dan syahwat yang haram, maka ini namanya takhawudun fi malillahi bi ghairi haqqin, membelanjakan harta Allah dengan cara yang tidak benar. Atau Anda boros dalam pembelanjaan wa tabdzir dan membuang-buang, maka ini juga takhawud fi malillahi bi ghairi haqqin. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang jika membelanjakan harta tidak boros dan tidak pelit, dan dia adalah tengah-tengah di antara hal itu. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kau jadikan tanganmu terbelenggu ke belakang, ke lehermu, yaitu pelit. Jangan pula kau hamparkan seluas-luasnya, yaitu boros. Maka Anda akan berada menyesal, dan Anda akan dicela dan menyesal. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, wala tubadzir tabdzira, jangan lakukan tabdzir, yaitu pembelanjaan harta untuk maksiat. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir, mereka adalah saudaranya setan. Maka al-badkhu, bermewah-mewah, wal-israf dan boros, adalah bentuk takhawudun fi malillahi bi ghairi haqqin, membelanjakan harta dengan cara yang tidak benar. Demikian juga melakukan transaksi yang haram, menggunakan harta untuk riba, untuk rishwah, untuk suap. Wa fil maisir wal qimar, untuk judi dan qimar dan taruhan. Ini semua adalah at-takhawudu fi malillahi bi ghairi haqqin, adalah membelanjakan harta ya tidak di cara yang benar. Wa mas'uliyatun 'azimatun, padahal harta itu menuntut tanggung jawab yang besar. Ya, rishwah atau ya suap, ya, definisinya adalah harta atau hadiah, ya, berupa harta yang tujuan dan motivasi orang yang memberi hadiah itu adalah agar yang diberi hadiah melakukan apa yang tidak boleh dia lakukan atau tidak melakukan sesuatu yang harus dia lakukan. Ya, itu definisi rishwah. Tujuannya adalah agar yang diberi, yang dia punya otoritas dan kekuasaan, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dia lakukan. Misalnya menerima ini orang ini sebagai pegawai, padahal harusnya tidak boleh diterima. Atau tidak melakukan sesuatu yang harusnya dia lakukan. Dikasih ini, dia beri hadiah supaya dia tidak menegur ini pegawai yang salah, yang seharusnya ditegur. Dan karena pegawai yang salah ini ngasih hadiah ini dan itu, akhirnya tidak ditegur, tidak melakukan apa yang harus dilakukan. Kemudian maisir itu ada dua macam, maisir lahwi dan maisir qimar. Maisir lahwi dan maisir qimar. Maisir qimar itu yang terjemahnya judi. Maisir lahwi adalah semua permainan yang membuat orang terlalu asik sehingga lupa sholat dan yang lainnya, meskipun tidak ada taruhan di dalamnya. Di antara maisir qimar, dadu dan jatuh. Kemudian wal aqibatu, dan dampak orang yang membelanjakan harta tidak pada tempatnya, untuk mereka neraka pada hari kiamat. Ini adalah hukuman waliyadzubillah. Wabi sama, dan sungguh jelek apa yang mereka tarik untuk diri mereka sendiri. Fal masalah, atau maka masalah ini, yaitu masalah membelanjakan harta itu ada hisabnya, ada munakosah, hisab beratnya, dan kemudian ada hukumannya pada hari kiamat. Nah, dan yang dimaksud sejumlah orang yang yatakhawaduna fi malillah, membelanjakan secara buruk harta Allah di sini mencakup yang pertama adalah penguasa, sedangkan malilah artinya adalah harta baitul mal kas negara milik kaum muslimin. Dan juga mencakup orang kaya dalam harta pribadinya. Mencakup juga orang yang tawalla ala masalihil muslimin, yang mengurusi urusan kaum muslimin kemudian dia belanjakan tanpa semestinya. Maka penguasa yang kemudian membelanjakan harta atau kas negara seenaknya, ini masuk dalam hadis ini. Ini masuk dalam hadis ini, ancaman neraka untuk penguasa yang membelanjakan harta untuk kepentingan pribadinya, keluarganya dan kroni-kroninya, bukan kepentingan rakyat. Demikian juga di sini ancaman untuk orang kaya raya yang membelanjakan hartanya tidak semestinya, dengan tadi boros atau kemudian dibelanjakan untuk maksiat. Demikian juga orang yang mengurusi urusan kaum muslimin, boleh jadi takmir masjid, ngurusi harta kaum muslimin, hartanya masjid kemudian dibelanjakan tidak seenaknya, tidak semestinya, maka termasuk dalam hadis ini. Maka harta itu tanggung jawab. Sama saja baik itu harta milik umum, harta umum milik rakyat, atau harta pribadi milik person tertentu. Dan Nabi melarang menelantarkan harta, membuang-buang harta, yang hadisnya telah kita bahas. Yes, di catatan kaki itu, innallaha haram alaikum, Allah haramkan kalian durhaka kepada ibu, man'an pelit, had, rakus untuk mendapatkan harta, memendam anak perempuan hidup-hidup. Allah benci kalian kila waqal kathrata soal dan itu atal mal. Diatkan Abu Ridwan Muslim dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Allah Ta'ala berfirman, wala tu'tu sufaha amwalakum, janganlah kalian berikan pada anak-anak kecil amwalakum, harta kalian. Kemarin telah kita sampaikan amwalakum di sini ada dua tafsiran, yaitu harta mereka yang ada di tangan kalian. Maka kumnya adalah pengurus anak yatim, atau kumnya di situ kita tidak kita takwil. Ya, harta kalian ya betul-betul harta milik kalian. Maka kumnya adalah para bapak. Maka kumnya adalah para bapak. Bapak dilarang ngasih harta, ngasih uang dalam jumlah yang besar atau dalam uang sama sekali pada anak kecil. Ya, maka ada dua pendapat tentang makna kum di kalian di ayat ini. Ya, ada yang memaknainya kum adalah bapak yang punya duit karena dia kerja, maka dilarang memberikan harta kepada anaknya yang masih kecil. Atau kum di sini adalah waliul yatama, pengurus anak yatim, yang hartanya adalah sebenarnya harta yang dia pegang adalah harta anak yatim. Sehingga makna amwalakum adalah amwalahum biyadikum, harta mereka anak yatim di tangan kalian. Dan makna ini yang dipilih oleh dan yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Fauzan di sini. Yang dimaksud amwalakum artinya amwalahum, harta mereka anak yatim. Jangan berikan pada anak yatim yang masih kecil harta mereka. Kemudian ini harta anaknya yatim kok dinisbatkan kepada kum yang artinya adalah pengurus harta anak yatim. Tujuannya beliau katakan mimba bil hirsi ala hifdiha, supaya merasa bertanggung jawab dan merasa memiliki sehingga menjaganya. Allah minta agar para pengusaha harta anak yatim itu merasa memiliki harta anak yatim sehingga dia betul-betul menjaganya. Amwalakum, harta kalian, padahal harta tersebut adalah harta al-qusar, anak kecil, yaitu anak yatim. Jangan diberi supaya diajar dalam rangka supaya mereka menjaga harta tersebut sebagaimana mereka menjaga harta mereka sendiri. Maka Allah Jalla wa'ala memerintahkan untuk menjaga harta ini dan membelanjakannya dengan benar, dan membelanjakannya secara proporsional, membelanjakannya di jalan Allah untuk hal-hal yang mendekatkan kepada Allah dan ketaatan. Inilah maksud dari harta. Maka anda tidaklah diberi harta dalam rangka anda bermewah-mewah dan boros, tabdhir, kemudian anda berikan untuk diri anda sendiri semua yang anda sukai, dan anda beralasan ini hartaku. Hadalaysa malaka, ini bukan hartamu, ini harta Allah. Engkau diberi ujian dengan harta ini dan diberi ujian. Fawwa malullahi jalla wa'ala, maka itu adalah harta Allah jalla wa'ala. Kemudian seruan dari Allah untuk semua manusia. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam apa yang Nabi riwayatkan dari Rabb-nya, yaitu hadis qudsi. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan dia itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, janganlah kalian saling berbuat zalim. Ini adalah hadis akhrajah Muslim. Ini adalah hadis yang agung, hadis yang panjang, sebagaimana di Arba'in Nawawiyah. Namun dicukupkan oleh penulis ala jumlatin satu kalimat saja. Itulah hadis dari Abu Dzar yang terkenal, yang diriatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Rabbnya. Dan adalah Abu Muslim Al-Khawlani, jika membacakan dan menyampaikan hadis ini, maka beliau jasa ala rukbataihi, duduk bertekuk lutut dalam bentuk, dalam rangka takut kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata-kata Allah yaqul menunjukkan itsbatul kalam lillah, Allah itu bisa berbicara. Bahasanya Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, ini seruan dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua manusia. Aku haramkan diriku untuk berbuat zalim. Artinya mana tuhu, aku mencegahnya. Wa nazahtu nafsi minhu, ku bersihkan diriku darinya. Dan Allah membersihkan, Allah Azza wa Jalla membersihkan dirinya dari kezaliman. Wamtana'a, dan menolak untuk berbuat zalim, padahal Allah mampu untuk zalim. Allah mampu atas segala sesuatu, akan tapi dia halangi dirinya Jalla wa Ala untuk berbuat zalim, karena zalim adalah satu kekurangan, sifat yang kurang, dan Allah tersucikan dari sifat kurang. Maka hadis ini dalil bahwasanya Allah itu bisa berbuat zalim namun tidak mau zalim. Ya, Allah itu bisa berbuat zalim terhadap hamba-hambanya namun Allah tidak mau berbuat zalim. Maka Allah tegaskan, karena itu menunjukkan betapa adilnya Allah. Allah Ta'ala berfirman, wala yadzlimu rabbuka ahada, Rabbmu tidaklah zalim kepada siapapun. Wa ma rabbuka bidzullamin lil 'abid, dan tidaklah Rabbmu itu bidzullamin lil 'abid. Zulam sighahnya sighah mubalaghah, yang artinya sangat zalim kepada hamba-hambanya. Namun yang dimaksud dengan sangat zalim adalah zalim. Yang dimaksud sangat zalim itu adalah zalim saja. Ini bukanlah makna ayat Allah itu tidak sangat zalim sama hambanya, cuma zalim dikit saja sama hambanya, bukan. Yang dimaksud dengan bidzalamin wa ma rabbuka bidzalamin lil 'abid, tidak zalim sama sekali. La dzulmal yawm, tidak ada kezaliman hari ini. Maka Allah tidaklah zalim jalla wa ala pada siapapun, padahal Allah bisa zalim. Zalim adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan dia ada tiga macam sebagaimana telah kami sebutkan. Catatan kaki dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kezaliman tiga macam. Ada kezaliman yang tidak akan Allah biarkan, tidak akan Allah ampuni, dan kezaliman yang diampuni, dan kezaliman yang tidak akan diampuni. Kezaliman yang tidak diampuni, syirik. Allah tidak mengampuni kemusyrikan. Kezaliman yang diampuni, kezaliman hamba antara dia dengan hak Rabb-nya. Kezaliman yang tidak dibiarkan, kezaliman hamba. Allah akan kisos sebagiannya dari yang lain. Diatkan oleh Abu Dawud atau Yalisi, Abu Nu'aim di Al-Hilyah, dinilai Hasan oleh Al-Albani. Maka zalim ada tiga macam. Yang pertama, zalimnya seorang hamba dengan Rabbnya, itulah asyirku. Sebagaimana perkataan Luqman, inna syirka la zulmun azim, sungguh kemusyrikan adalah kezaliman yang besar. Kemudian kezaliman antara hamba dengan manusia, inilah at-ta'adi melampaui batas terhadap orang lain. Ya, dan ta'ati ini terhadap zalim terhadap sesama mencakup tiga hal. At-ta'ati ala amwalihim, zalim harta orang dengan mencuri, merampok, mengambil haknya, ya, hak royaltinya dan yang lain. Yang kedua, darah dengan memukuli, melukai, bahkan membunuh. Yang ketiga adalah nama baik dan kehormatan dengan mencaci maki, riba, menggunjing dan yang lain. Kemudian zalim hamba terhadap dirinya sendiri dengan melakukan maksiat dan kejelekan, maka zalim itu haram dan salah satu dosa besar. Maka aku haramkan kezaliman atas diriku dan kujadikan dia adalah haram di antara kalian. Maka ini dalam ayat dalam hadis ini terdapat pengharaman kezaliman di antara manusia. Fala tadzalamu. Janganlah kalian saling zalim. Ini adalah taukid untuk kalimat aku jadikan haram di antara kalian. Maka kezaliman itu jelek secara syariat dan akal sehat. Dan orangnya diancam dengan azab. Allah Ta'ala berfirman, waqad khaba man hamala zulma. Sungguh menyesal orang yang memikul kezaliman. Kemudian hadis yang ke-16, menggunjing adalah salah satu dosa besar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Maka sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi katakan, menyebut-nyebut saudaramu bima yakrahu dengan yang tidak dia sukai. Qil ditanyakan, apa pendapat wahai Nabi jika ada pada saudaraku apa yang aku katakan? Jawab Nabi, jika ada pada dirinya apa yang kau katakan, engkau telah menggunjingnya. Jika tidak ada pada dirinya, faqad bahattahu, maka engkau telah memfitnahnya. Maka di antara kezaliman terhadap manusia itu kezaliman berkenaan dengan nama baik dan kehormatan adalah ghibah. Wa hadza dzulmun fil a'rad, ini kezaliman berkenaan dengan nama baik. Allah Jalla wa Ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Jangan tajassus, mencari-cari kekurangan orang lain. Dan janganlah sebagian kalian menggunjing yang lain. Ini ada tiga dosa sosial, dosa di masyarakat yang merusak suasana di masyarakat. Jadi hidup bermasyarakat itu tidak nyaman jika tersebar tiga hal ini di satu komunitas dan masyarakat. Ya, buruk sangka, kemudian tajassus, kemudian riba. Dan tiga dosa ini urut. Ya, tiga dosa ini disebutkan secara berurutan. Ini berasal dari sebagian prasangka yang dosa, yaitu buruk sangka tidak pada tempatnya. Setelah orang buruk sangka, maka biasanya akan dilanjutkan dengan tajassus. Orang mau membuktikan bahasanya buruk sangkanya itu sesuai dengan kenyataan, maka dia cari-cari data pembenar. Ya, setelah ketemu, dia akan gembira. Oh, kan? Ini dia, betul sangkaan saya. Tepat itu sangkaan saya punya buktinya. Kemudian diobrolkan, kemudian dibicarakan, jadilah ghibah. Apakah salah satu kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah jadi bangkai? Tentu kalian tidak akan menyukainya. Sebagaimana kalian tidak menyukai makan bangkai, maka demikian juga jangan memakan kehormatan orang lain. Bertakwalah kepada Allah, Allah Zat yang Maha Menerima Taubat lagi Maha Penyayang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ghibah dengan dziku ka akhoka bima yakrahu. Dan akan datang qariban sebentar lagi insyaallah. Kalau mereka mengatakan, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika pada saudaraku apa yang aku katakan? Nabi katakan, jika ada pada dirinya apa yang kau katakan, maka ini riba. Jika tidak ada pada dirinya apa yang kau katakan, maka ini fitnah. Maka riba itu haram. Dan riba adalah engkau sebut saudaramu dalam fihali ghaibatihi, ketika dia tidak ada, dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Maka kalau pakai definisi ini, antat kura akhoka, maka boleh menghibah orang kafir. Maka boleh menghibah orang kafir. Maka hibah pada orang kafir boleh dan tidaknya, nanti hanya menimbang maslahat dan tidaknya. Maslahat dan tidaknya. Ada efek ke depan, ke belakang yang jelek ataukah tidak. Jika tidak, maka boleh. Dengan apa yang tidak dia sukai, min aibin, karena kekurangan pada khalqihi, pada fisiknya, karena pincang, buta, atau pada akhlaknya, dia pemalas, ya, ngantuan kalau pas pengajian misalnya. Nah, itu kemudian dijadikan pembicaraan, ya. Nih yang ngantuan berapa orang sih kalau mengaji? Nah, maka kemudian disebutlah si fulan, fulan, fulan. Nah, ini riba ini. Ini riba. Au ghairu dzalika min anwa'i tanaqqus. Ataukah pelecehan-pelecehan yang lainnya. Dan banyak orang tidaklah wara' dari riba, yang dia adalah dosa besar. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim, banyak orang wara' untuk zina, untuk mencuri, untuk merampok, untuk membunuh, untuk minum khamr. Non tidak bisa wara' untuk dosa lisan. Untuk tidak wara' dengan dosa lisan. Ya, itu. Dan demikian, dan betul realita yang betul apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, itu satu realita dari zaman Ibnu Qayyim sampai zaman sekarang, ya. Banyak orang yang hati-hati kalau harta orang, khamar, judi, ya. Begitu nama orang enggak hati-hati. Ya, begitu nama orang enggak hati-hati, hati-hatinya hilang. Ya, hati-hatinya hilang. Ya. Dan perlu diingat, orang yang muflis, orang yang bangkrut di akhirat, itu orang yang dalam tanda kutip orang-orang yang soleh. Karena Nabi, kata Nabi, dia orang yang bangkrut itu datang menghadap Allah dalam membawa pahala sholat, puasa, zakat. Dia bawa, artinya amalnya amal yang diterima, amal yang berpahala. Artinya amalnya adalah amal yang ikhlas dan ittiba. Amal yang ikhlas dan ittiba. Ya. Nah, dia bawa pahala sebesar gunung berupa sholat, puasa dan yang lain. Nah, ini ikhlas dan ittiba semua ini sehingga berpahala, bahkan bergunung-gunung pahalanya. Nah, itu habis ludes. Dia kemudian jadilah dia orang yang bangkrut. Maka orang yang bangkrut yang Nabi ceritakan bukan preman, bukan orang jalanan, bukan ini yang tidak pernah sholat sehingga tidak ada pahala sholatnya, tidak ada pahala puasanya. Ini orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang bayar zakat, ya, yang menggunung-gunung pahalanya, artinya ikhlas dan ittiba semua. Namun bangkrut. Jadi, maka di sini kita bisa lihat rahasia kenapa. Kenapa yang Nabi sebut sebagai orang bangkrut itu, ya, demikian keadaannya itu orang, ya, ini orang soleh di mata manusia. Ya. Sebabnya ya ini, sebagaimana yang beliau katakan di sini, banyak orang yang tidak wara, ya, tidak hati-hati kalau nama orang. Balik nama bahkan hanyalah ramai majelisnya. Yatafaqahuna, dan mereka bernikmat-nikmat dengan kehormatan manusia. La haula wala quwata illa billah. Hadza sya'nuha, ini sifatnya, ini keadaannya dan ini bahayanya. Dan ada sini dalil haramnya riba, dan bahasanya riba adalah salah satu dosa besar, dan dia haram berdasarkan Quran, sunnah dan ijma', karena dia adalah bentuk kezaliman, mendzalimi manusia, mendzalimi orang lain dalam kehormatannya. Namun para ulama mengecualikan riba sejumlah hal yang boleh. Idza kanat, jika itu untuk maslahat yang lebih besar. Yang pertama adalah orang yang jadi korban kezaliman, orang yang dizalimi pergi kepada penguasa, kepada aparat, kemudian mengadu dengan mengatakan fulan zalim padaku, dia makan hartaku dan semacam itu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang menunda-nunda pembayaran hutang padahal punya duit untuk lunasi. Layul wajidi, penundaan yang dilakukan oleh al wajid. Wajid artinya al ghani, orang yang punya harta, adalah zulmun, kezaliman. Layu artinya matluhu, menunda-nunda melunasi utang. Dan tindakan ini yuhilu, menghalalkan kehormatannya, wa uqubatahu, dan hukuman untuknya. Nah, salah satu makna menghalalkan kehormatannya adalah dilaporkan kepada penguasa. Ya, saya menghutangi si fulan, ya, namun dia tidak bayar-bayar. maka boleh bagi korban kezaliman untuk mengadu, menyebutkan kezaliman yang menimpanya, dan bahasanya fulan itu yumatil, menunda-nunda pembayaran utang, dan dia adalah orang yang menipu, tidak memberikan hakku. Maka dalam kondisi ini boleh menceritakan, boleh ghibah dalam rangka mencegah bahaya. Padahal itu ghibah, akan tapi di dalamnya terdapat daf'un lidharar, mencegah bahaya, maka boleh dalam rangka mencegah bahaya. Yang kedua, orang yang minta fatwa. Jika seorang yang minta fatwa kepada seseorang dan dia sebutkan mafi minal aib, aib pada dirinya, wa kaifa, dan bagaimanakah dia harus melakukan tindakan bersamanya. Dia bertanya kepada seorang mufti, gimana melakukan tindakan bersama person ini. Sebagaimana datang Hindun bintu Utbah radhiallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, sesungguhnya Abu Sufyan, yakni suaminya, rajulun syahihun, seorang suami yang pelit, dia tidak memberikan untukku yang cukup bagiku dan anakku kecuali jika aku ambil diam-diam dalam keadaan dia tidak tahu. Fahia, maka Hindun menyebutkan kalau suaminya itu pelit, dan ini tentu riba, akan tapi bukanlah maksudnya melecehkan suaminya, non maksudnya adalah mendapatkan haknya. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khudima yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambillah yang cukup bagimu dan anakmu dengan patut. Hada fatwa min ar-rasul, inilah fatwa dari sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulama berselisih pendapat dalam memahami hadis ini. Ini fatwa apakah qadha? Ini fatwa Rasul ataukah al-qadha, putusan hakim? Putusan hakim. Dan perbedaan dalam menyimpulkan nanti akan ada turunan hukumnya. Kalau kita katakan, dan ini sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Fauzan, ini adalah fatwa Rasul, maka seorang perempuan yang punya kasus yang sama, maka dia bisa melakukan hal ini, yaitu ngambil duit suaminya secara diam-diam. Yang kedua, kalau pakai sudut pandang ulama yang mengatakan ini qadha, ini putusan hakim, ini putusan hakim, maka perempuan yang lain yang punya kasus yang sama dengan Hindun, dia boleh ngambil harta suaminya setelah lapor dulu ke hakim, lapor dulu ke pengadilan, kemudian pengadilan melakukan check and recheck, kemudian terbukti betul, baru ketok palu, kamu boleh. Kamu boleh melakukan ambil harta suamimu kalau memang dia tidak ngasih secara layak. Ini yang menilai bahasanya ini adalah qadha. Kemudian yang ketiga, demikian juga boleh ghibah fi halatil ihtisab, dalam rangka menghilangkan kemungkaran, yaitu ingkarul mungkar. Ihtisab sama dengan ingkarul mungkar, artinya anda pergi kepada penguasa atau kepada rijal hizbah, ya, polisi syariat bahasa terjemah bebasnya, kemudian anda katakan fulan tidak sholat, fulan si fulan itu ya ta'aradu linnisa, ganggu perempuan-perempuan yang lewat, siul-siul atau apa. Nah, ini. Kemudian fulan yughazil fil aswaq, menggoda perempuan tu yughazil. Goda perempuan fil aswaq, di jalan dia sambil lewat goda-goda cewek-cewek. Nah. Fa hadza ghaiba, maka ini riba. Walakin al-maqsad minha, namun tujuannya adalah ingkarul munkar. Maka ini tidak mengapa, karena masalah yang lebih kuat, li'anna al-maslah, karena masalahnya lebih besar daripada mafsadah ini. Li'ajli, yaitu dalam rangka ayakhudha ala yadihi, memegang tangannya supaya tidak melakukan kemungkaran. Kemudian yang keempat, demikian juga jika hadza ini adalah dalam rangka mengingatkan orang dari kejelekan person tertentu. Anda sebutkan pada mereka, pada banyak orang, sifat-sifat yang tercela dalam rangka supaya mereka waspada dan tidak terkecoh. Wadhali kadal itu sebenarnya mubtadi. Jika dia memiliki bid'ah, anda ingatkan manusia darinya supaya dia tidak menyebarkan bid'ahnya di depan banyak orang. Yang kelima, termasuk dalam hal ini adalah jarh wa ta'dil, kegiatan para ulama hadis mencela rawi wa ta'dil dan memuji rawi dalam rangka menjaga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam jangan sampai masuk dalam hadis sesuatu yang itu bohong atau bermudah-mudah. Maka boleh bagi ulama hadis untuk mengatakan firawi dirawi ini kata demikian, ada padanya kelemahan, ada padanya kelalaian, fihi ada pada dirinya demikian dan demikian, dia jelek hafalannya, atau dikabarkan dikatakan dia pembohong, wadda, pembuat hadis palsu, orang yang memiliki riwayat yang aneh, dan ini laisa hadza min ajli tanaqqus, ini bukan dalam rangka melecehkan person, wa inna manamun hanyalah dalam rangka melindungi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada badannya rawi yang tidak diterima riwayatnya. Nah, maslahat ini badannya lebih besar, maka boleh menyebutkan aib seseorang dalam keadaan dia tidak ada, dalam rangka maslahat yang lebih besar, atau tawassul ilal haq, sampai pada hak dan kebenaran. Adapun selain itu, maka itu ghibah yang haram. Jika tidaklah berdampak badannya maslahat atau madaratnya lebih banyak, maka itu haram dan dosa besar. Nabi katakan, jika ada pada saudaramu apa yang anda katakan, itulah ghibah. Jika ada pada dirinya aib dan kekurangan yang anda sebutkan, saat dia tidak ada, maka itu adalah ghibah yang besar, di antara dosa besar. Jika tidak ada pada dirinya apa yang anda katakan, maka ini dusta, ini adalah buhtan, berita bohong. Yang artinya anda bohong dan dusta tentang dia. Ya, maka anda kumpulkan di antara dua dosa, dosa ghaibah dan dosa bohong. Ada faedah catatan perkataan Ibnu Zaimin, yang penting wahai saudara-saudaraku, nasihat untuk diriku dan kalian, jauhilah ghaibah dan janganlah jauhilah al-khaut, membicarakan tentang kejelekan penguasa, baik dia ulama, umara, salatin, sultan atau yang lain. Jika kalian menginginkan kebaikan dan islah, maka al-bab, pintu terbuka. Cara itu ada. Hubungi secara langsung dengan diri kalian. Kemudian jika anda telah menaikkan kewajiban gugur dari kalian, apa yang selain itu? Suma'lam, kemudian ketahuilah wahai saudaraku, apakah ghibah anda kepada ulama dan penguasa memperbaiki keadaan meskipun sedikit? Abadan sama sekali. Balhiya, bahkan itu adalah ifsadun, merusak dalam realita. Tidaklah menambah keadaan kecuali tambah berat. Tidaklah menghilangkan kezaliman. Walayyuslu biha fasidun, tidak akan jadi baik gara-gara hal ini. Satu hal yang rusak. Semoga Allah melindungi dan menjaga lisan-lisan kita dari apa yang tidak Allah sukai. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk melakukan melakukan hal yang padanya terdapat kebaikan dan kesolehan. Ya, kemudian mengingatkan sejumlah akhlak-akhlak yang buruk. Wa anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling melakukan jual beli najis. Jangan saling benci, jangan saling membelakangi. Janganlah kalian berupaya untuk membatalkan jual beli orang lain dengan kemudian melakukan jual beli. Jadilah hamba-hamba Allah, wahai hamba-hamba Allah, orang-orang yang bersaudara. Muslim adalah saudara muslim yang lain, tidak mendzaliminya dan tidak membiarkan dia dalam kedzaliman dan tidak merendahkannya. Takwa itu di sini. Beliau bersyarat ke dadanya sebanyak 3 kali. Dan beliau katakan, cukuplah seorang itu jahat ketika dia rendahkan saudaranya seorang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain haram mengganggu darahnya, hartanya, apalagi nama baiknya. Maka hadis ini hadis yang agung, ada padanya sejumlah poin yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena dia adalah akhlak yang buruk. Jangan saling hasad. Hasad telah lewat penjelasannya, mengangankan hilangnya nikmat dari orang lain. Dan telah lewat bahasanya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu-kayu yang kering. Dan hasad adalah salah satu dosa besar, wajib atas seorang muslim untuk menjauhi hasad. Dan hasad yang paling jelek adalah hasad kepada orang yang belum mendapatkan nikmat. Itu ada hasad dalam bentuk hasad kepada orang yang belum dapat nikmat. Ketika seorang itu berharap agar orang itu selalu miskin, dia berharap kalau dia supaya dia enggak pintar-pintar, eksis dalam kebodohan, maka ini hasad. Ini hasad. Pengen agar orang lain tetap miskin, tetap rendah, tetap bodoh. Jangan ningkat-ningkat, nanti saya disaingi. Maka ini hasad. Wala tabaghadu, tabaghad saling membenci itu atau sebelumnya saling hasad tidak boleh, apalagi hasadnya sepihak. A hasad sama B, B hasad sama A, tidak boleh. Gimana kalau hasadnya cuma sepihak saja, satu arah saja? Kemudian wala tabaghadu, tabaghad sudah dikenal kewajiban kaum muslimin untuk saling cinta di antara mereka dan tidak saling benci karena mereka bersaudara. Dan kebencian itu memunculkan di antara mereka kejelekan dan putus hubungan. Maka kewajiban untuk tidak membenci saudaramu seorang muslim. Kebencian itu hanyalah diadailah untuk musuh-musuh Allah. Adapun orang yang beriman, maka dia cinta karena Allah. Cinta dan bencinya karena Allah, dan cinta dan benci karena Allah adalah ikatan iman yang paling kuat. Maka saling benci atau larang untuk membenci ini tentu perlu rincian. Kalau dia pelaku maksiat, maka dibenci sesuai dengan kadar maksiatnya, tidak mengapa. Adapun benci tanpa alasan, nah itu yang bermasalah. Benci karena tanpa alasan yang alasan yang bisa dibenarkan. Adapun benci karena tidak suka dan itu proporsional, tidak suka dengan pelaku maksiat atau ahli bid'ah, namun proporsional sesuai dengan kadar kejelekannya, maka itu tidak mengapa. Jangan melakukan jual-beli najis. Najis adalah menambah harga satu barang yang dilakukan oleh orang yang tidak ingin beli, namun dia cuma ingin meninggikan harganya ala zabain di hadapan konsumen dalam rangka memberi manfaat kepada pemilik barang, demikian anggapannya. Maka tidak boleh bagi orang yang tidak punya minat dan keinginan untuk beli satu barang menambahi harga barang tersebut, karena ini merugikan konsumen, tidak memberikan manfaat kepada pemilik barang, bahkan juga merugikannya karena dia memasukkan pada dirinya harta yang haram. Dan pelaku najis itu adalah orang yang dosa, baik dia adalah sekutu dalam barang dagangan tersebut ataukah orang lain. Maka tidak boleh bagi seorang untuk menambahkan harga satu barang kecuali jika dia ingin membelinya. Adapun jual beli lelang, bahasa Arabnya muzayadah. Bahasa Arabnya muzayadah, jual beli lelang. Siapa yang nambah sampai mentok, maka dialah yang mendapatkannya. Adapun jual beli muzayadah, namun ingat liman yuridu, untuk orang yang memang niat beli, maka itu tidak mengapa. Tapi yang bermasalah namanya lelang, namun ini tidak mau minat untuk beli. Maka berarti masuk dalam najis. Wa thayyib, dari satu hal yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, siapa yang mau nambahi harga barang ini, adapun muzayadah lelang bagi orang yang tidak niat untuk beli, maka hukumnya haram, salah satu dosa besar. Janganlah kalian saling membelakangi. Saling membelakangi adalah seorang itu memberikan dubur untuk saudaranya, dia berpaling dari saudaranya, tidak menghadapkan wajah padanya. Maka wajib atas kaum muslimin jika berjumpa, jabat tangan dan wajah ceria sebagainya dengan yang lain. Tidaklah sebagiannya berpaling dari yang lain ketika berjumpa, bahkan dia menjumpai saudaranya dengan wajah yang ceria. Dan ini adalah bagian dari kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau remehkan kebaikan sedikit pun meskipun engkau ketemu saudaramu dengan wajah yang ceria. Maka janganlah menjual untuk menjual barang untuk membatalkan transaksi jual beli orang lain. Telah lewat bahasanya al-bay' al-bay', artinya seorang itu mendatangi seseorang yang telah beli satu barang dengan harga 10 rial misalnya, kemudian mengatakan tinggalkan barang itu, aku akan berikan padamu barang yang semisal atau lebih bagus dengan harga 9 rial, supaya dia batalkan transaksi jual belinya yang pertama, kemudian beli dari orang yang kedua. Ini satu hal yang tidak boleh. Maka jika Anda melihatnya, jika Anda melihat ada seorang yang membeli dari barang dari saudaramu, maka janganlah tuqattir ala akhika bibai'atihi, maka jangan buat dia kecewa. Jangan buat dia kecewa, jangan buat kecewa ala akhika saudaramu dalam pembelian yang dia lakukan. Habis beli apa cerita, kemudian dibuat kecewa. Wah, kamu ini rugi kok segitu, harganya segitu. Ini harus segitu-gitu. Maka namanya tuqattir ala akhika bibai'atihi. Wala ta'tati alaihi, dan janganlah zalim badannya. Demikian juga tidak boleh melamar perempuan yang telah dilamar oleh saudaranya. Kullu ma yudkhilu ad-dara ala akhika, semua yang memasukkan bahaya pada saudaramu, maka jauhilah dia. Demikian juga menyewa atas sewaan saudaranya. Ini sudah nyewa kamar mengontrak kemudian digembosi. Oh, rugi kalau di situ. Terlalu mahal itu, fasilitasnya kurang. Ini loh, harganya sama fasilitasnya lebih bagus, gini. Maka ini namanya wala yabi' ba'dukum wala ba'i ba'din. Ini demikian juga di dunia bisnis. Ini termasuk dalam hal ini adalah rebutan karyawan. Ini rebutan pegawai, dikasih iming-iming. Risan saja dari tempatmu, pindah ke tempat saya. Ini gajinya lebih besar. Gajinya lebih besar, kamu di sana berapa gaji? Tempat saya saja. Nah, ini termasuk wala yabi' ba'dukum wala ba'i ba'din. Karena baik di sini kita bisa kita kiaskan dengan semua transaksi yang profit oriented, jual beli, sewa menyewa, gaji karyawan dan yang lain. Kemudian wakunu, jadilah hamba, wahai hamba-hamba Allah, orang-orang yang bersaudara. Ini perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersaudara di antara orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan persaudaraan karena iman lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab. Bahkan qad yakunu, boleh jadi saudaramu dalam nasab adalah musuhmu. Tidak boleh mencintainya. Allah Ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadallaha wa rasulah. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Tidak kau jumpai sekelompok orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, yaitu dengan iman yang benar. Yuwaduna man hadallaha, bersusah payah mencari cintanya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun adalah bapak sendiri, anak sendiri. Disebutkan bapak dan anak karena dia adalah akrabu qaribin, kerabat yang paling dekat dari seseorang itu adalah bapak dan anaknya, atau saudaranya, atau keluarga besarnya. Al-mahabbah, rasa cinta itu hanyalah dengan iman. Adapun mahabbah tanpa iman, maka itu bukanlah rasa cinta yang benar. Maka jika terkumpul iman, kekerabatan dan kekerabatan, tidak diragukan bahasa ini lebih ditekankan. Kerabatmu yang mukmin punya hak-hak yang wajib kau tunaikan. Akan tapi jika kerabatmu orang kafir atau orang yang menentang Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh bagimu mencintainya. Muslim adalah saudara muslim yang lain. Al-ukhuwah, persaudaraan karena Islam dan iman. Tidak mendzaliminya. Telah kami definisikan kezaliman dalam keterangan yang lewat, yaitu tidak melampaui batas pada seseorang berkenaan dengan harta, kehormatan dirinya dengan berbagai macam bentuk kezaliman. Tidak pula membiarkannya disakiti oleh musuh, yakni pada saat indama yahtaju akhuka, saudaranya memerlukan nusratin, pertolongan, maka Anda tidak membiarkannya, Anda menolongnya dengan benar dan membelanya karena dia adalah saudaramu. Dan jika Anda melihatnya terjumus dalam satu kehinaan, dan ada seorang yang ini mendzaliminya, kewajiban Anda untuk membelanya, dan Anda membela, mencegah kedzaliman darinya. Namun jika Anda biarkan, maka ini namanya khodal tahu, engkau biarkan dia dalam kesusahan. Tidak pula yahkiruhu, merendahkannya, yaitu menganggap kecil kedudukan seorang muslim yang beriman, al-mu'min yang beriman indallahi, di sisi Allah azimun, satu hal yang agung. Catatan kaki dua. Maka kedudukan orang yang beriman di sisi Allah adalah kedudukan yang agung. Dilihatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dari Abdullah bin Amr, beliau mengatakan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf mengelilingi Ka'bah, dan Nabi mengatakan, betapa wanginya dirimu dan betapa wanginya baumu, betapa agungnya dirimu dan betapa agung kehormatanmu. Namun demi Allah zat yang nyawa Muhammad ada di tangannya, kehormatan seorang mukmin di sisi Allah lebih agung daripada kehormatan Ka'bah, hartanya dan darahnya. Maka tidak boleh punya prasangka kecuali prasangka yang baik. Maka jangan kau punya prasangka kepada saudaramu ila khairan, kecuali prasangka yang baik. Ya, maka kembali ke atas, wala tahqir akhokal muslim, jangan rendahkan, remehkan saudaramu seorang muslim. Jangan rendahkan kedudukannya, bahkan dia adalah orang yang agung di sisi Allah. Meskipun dia fakir, meskipun dia damiman. Damiman, jelek rupanya, jelek wajahnya. Fi khalqihi, pada fisiknya. Nabi katakan, betapa banyak orang yang rambutnya acak-acakan, bajannya berdebu, madfu'ul abwabi. Dia diusir di semua pintu. Seandainya dia aqsama 'alallahi la abarahu, seandainya dia sungguh-sungguh meminta pada Allah, langsung Allah wujudkan. Maka jangan rendahkan dia karena jeleknya fisiknya, atau jangan rendahkan dia karena dia miskin, atau karena dia lemah kekuatannya. Maksudnya dia adalah zat yang agung di sisi Allah. Dengan iman dan Islam, cukuplah seorang itu jahat, hasbi, itu yakfi. Maka yakfilah, cukuplah seorang itu jahat ketika merendahkan saudaranya sama muslim. Ini syarun azim, kejelekan yang sangat besar. Ya, itikarun muslimin, meremehkan orang yang beriman dan merendahkan orang yang beriman. Maka setiap muslim atas muslim yang lain haram untuk mengganggu darahnya, hartanya dan kehormatannya. Maka yang dimaksud mbak, tidak boleh zalim terhadap darah. Maka tidak boleh melampaui batas badannya dalam darahnya dengan membunuhnya tanpa alasan. Ya, maka hormatilah saudaramu, hormatilah kehidupannya. Ya, is'afi baqa'ihi, berupayalah untuk tetap mempertahankannya. Ya, fi'ilaji, untuk menterapinya jika perlu terapi, sedangkan Anda mampu. Ya, selamatkan dia idza waqa'a fi khatarin, jika terjumus dalam satu kejelekan, bantu dia untuk mempertahankan hidupnya. Atau hartanya, maka harta seorang muslim haram bagi Anda mengambilnya dengan mencuri, ya, dengan khianat dan dengan ghis. Perlu diketahui bahasanya korupsi itu bukan mencuri. Korupsi itu bukan mencuri. Korupsi itu khianat. Ya, dia pegang duit, harusnya laporannya sekian, yang dia laporkan sekian. Tidak boleh pula kemudian mengambil harta orang dengan ghis, dengan menipu. Wa khati'ah, dengan ya, menipu. Ya, maluhu kamalika, harta seorang muslim adalah seperti hartamu sendiri. Di antara bentuk ghis yang terjadi di zaman Nabi, Nabi jalan di pasar, ada tumpuan gandum. Nabi masukkan tangannya ke dalam, ternyata di bawah basah. Nabi tanyakan pada si pedagang, apa ini? Semalam kehujanan. Maka Nabi katakan, tidakkah kau letakkan di atas? Kemudian Nabi mengatakan, man ghasya fa laysa minna, siapa yang menipu kami bukan bagian dari kami. Demikian juga kehormatannya, demikian juga al-irdu. Maka janganlah engkau menodai kehormatan saudaramu, bentuknya ghibah, bentuknya namimah, mencela, mencaci maki dan yang lain. Ghibah telah kita bahas definisinya. Namimah, namimah adalah mengutip ucapan A tentang B kemudian dilaporkan pada B. Saya duduk, ada seorang yang duduk bersama A, A jelek-jelekkan B. Maka apa komentar-komentar A tentang B dilaporkan kepada B, itu namanya namimah. Takwa itu di sini Nabi bersyarat ke dadanya, artinya takwa itu di hati dan akan nampak pada, namun apa yang ada di hati akan nampak pada anggota badan. Jika di hati ada iman dan takwa, akan nampak bekasnya pada tindakan seseorang kharijiyah di luar dirinya. Jika seorang itu laisa fi takwa, tidak akan, tidak ada pada dirinya takwa, maka itu akan nampak pada perbuatan-perbuatannya dan tindakan-tindakannya yang jelek. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingatlah di badan ada satu kumpal daging, idza salahat salahat jasadu kullu. Jika baik, baiklah seluruh badan, jika rusak, rusaklah seluruh badan. Fa laisa taqwa, maka takwa itu bukanlah bil madzahir. Bukan semata-mata tampilan luar, inama taqwa fil qulub. Takwa itu di hati. Tanpa amal hati, madzahir itu bukan takwa. Maka yang dimaksud dengan takwa hahuna, takwa itu di sini, di samping apa yang tadi disampaikan awal oleh pensyarah, ya, yaitu kalau takwa hati itu ada takwa, pasti akan ada dampaknya. Sebagaimana jika tidak ada padanya takwa, maka juga akan ada dampaknya dalam perilaku, dalam sikap. Demikian juga di sini. Falaisa taqwa bil madzahir. Takwa itu bukan hanya tampilan lahiriah. Tanpa tampilan lahiriah, tanpa ikhlas yang letaknya di hati, itu bukan takwa. Maka orang yang celananya congklang itu belum tentu takwa. Celana congklang itu takwa manakala diiringi dengan amal hati. Dia melakukan hal ini karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, karena mau menjalankan, karena menjalankan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika dia tinggikan celananya supaya mendapatkan pengakuan identitas dari satu komunitas, supaya dianggap orang-orang yang seperti itu. Sehingga nanti bisa cari utangan di sana. Nanti bisa cari istri di sana. Nanti bisa ini. Maka itu bukan takwa. Itu bukan takwa. Seorang laki-laki yang piara jenggot itu belum tentu takwa. Tergantung ada diiringi dengan amal hati ataukah tidak. Kalau dia melihara jenggot, kenapa? Karena artis bulan melihara jenggot. Takwa? Bukan takwa. Tapi kenapa dia melihara jenggot? Karena Nabi memerintahkan untuk melihara jenggot. Nah, ini takwa. Tapi kalau karena artis fulan, artis A, B, atau pemain basket A dan B, itu berjenggot, kemudian dia berjenggot, itu bukan takwa. Itu bukan takwa. Maka madzahir, tampilan lahiriah yang tidak diringi dengan amal hati, itu bukan takwa. Seorang perempuan yang tutup aurat, ya, berjilbab, apakah itu takwa? Belum tentu takwa. Kalau dia kemudian pakai jilbab, kenapa? Karena kalau pakai jilbab di mana-mana disebut, wah tambah cantik mbak, tambah cantik, tambah cantik. Ah, karena ingin itu, maka itu bukan takwa. Itu bukan takwa. Maka sebagaimana beliau katakan, laisa taqwa bil madzahir. Takwa itu bukan hanya tampilan lahiriah tanpa amal hati. Tampilan lahiriah itu jadi takwa kalau ada amal hati. Nah, oleh karena itu sholatnya orang munafik di masa Nabi bukan takwa. Karena tanpa amal hati. Wa innama taqwa fil qulub. Takwa itu tolak ukurnya adalah hati. Amal hati dulu ada, baru kemudian membuahkan madzahir. Nah, itu takwa. Dan ada rasa takut kepada Allah, akhirnya kemudian tutup aurat. Nah, itu takwa. Ada rasa takut kepada Allah, ya, rasa cinta kepada Nabi, ingin nyontoh Nabi, kemudian pelihara jenggot misalnya, nah, itu takwa. Wayan tahu kemudian nampaklah bekasnya pada al-jawarih, anggota badan, ataupun orang yang yatasanna pura-pura. Indan nasi di depan manusia, wayatadzahir, wayatadzahar, dan menampak-nampakkan, oh dia, dia congklangkan celananya, dia jenggoti dagunya, wa qalbu fasid, sedangkan hatinya rusak. Ini tidak ada kemudian amal hati. Fahadha la yanfa'uhu syai'un, maka ini tidaklah bermanfaat sedikit pun. Sebagian orang ketika dilarang untuk melakukan maksiat semacam mengerok jenggot atau merokok atau tidak sholat jamaah, dia mengatakan takwa itu di sini. Lantas berdalil pakai hadis di atas, tidak sesuai dengan maknanya waliyadzubillah. Maka ini adalah membalik realita dan menafsirkan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sebagaimana maknanya. Namun di sisi yang lain juga sebagaimana tadi kita sampaikan, ada orang punya mazahir, itu belum tentu takwa. Jangan dikira kemudian kalau kemudian berjenggot itu pasti orang soleh muttaqin. Oh, celananya cungklang, oh itu soleh dan muttaqin. Nah, ini berangkat dari apa? Ini berangkat dari apa dulu? Apa motivasinya? Kenapa demikian? Meskipun itu antara dia dengan Allah. Ya, kita tidak ngurusi itu, ngurusi hatinya. Namun, apakah semata-mata kemudian lahiriah itu kemudian otomatis ada takwa? Belum tentu. Karena madzahir itu baru jadi takwa jika diiringi dengan amal hati. Nah, kemudian tentang berlindung dari sebagian kemungkaran, dari khutbah Ibn Malik. Ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah jauhkanlah diriku dari akhlak yang mungkar dan amal yang mungkar. Jauhkanlah diriku dari hawa nafsu wal adwa dan dari penyakit. Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, dinilai Al-Hakim, dan ini adalah redaksi Al-Hakim. Ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah jauhkanlah aku, artinya ba'idni, jauhlah aku dari empat hal. Yang pertama, mungkaratil akhlak. Akhlak yang mungkar semacam mencela, mencaci maki, riba, namimah, perkataan palsu, dan semua perkataan yang haram, perkataan yang jelek, maka dia adalah amal yang haram. Kemudian mungkaratil a'mal sama dengan muharramatil a'mal, perbuatan-perbuatan yang haram semacam syirik dan semua maksiat. Kemudian wal ahwa, yang dimaksudkan adalah syahwat, keinginan, apa yang diinginkan oleh jiwa. Dan jiwa fil ghalib umumnya adalah mengajak pada kejelekan, maka dia menginginkan kejelekan kecuali jiwa yang Allah rahmati. Maka sesuatu yang paling berbahaya pada seseorang adalah hawa nafsunya sendiri. Allah Ta'ala berfirman, jika mereka tidak memberikan respon positif padamu, ketahuilah bahasanya mereka mengikuti hawa nafsunya. Dan siapakah orang yang lebih sesat dibandingkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa hidayah dari Allah? Ya, maka sebab orang itu tidak taat Rasul itu karena itiba'ul hawa. Dan terkadang seorang itu telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan. Dengan sebagaimana firman Allah Ta'ala, apa pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Apa itu menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Hawa nafsunya memerintahkan sesuatu, maka dia lakukan apa yang diperintahkan. Melarang, hawa nafsunya melarang sesuatu, maka dia tinggalkan apa yang dilarang. Maka hawa nafsunya lah yang memerintahkan dan melarang, bukan Allah yang memerintah dan melarang. Nas'alullah al-afiyah. Kemudian mungkaratil adwa, yaitu adwa artinya al-amrad, penyakit. Adwa jama' dari da, artinya penyakit. Al-adwa adalah penyakit-penyakit yang mustaksiyah, yang sulit untuk diobati, semacam belang dan juzam lepra, saraton, kanker, dan penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon keselamatan pada Allah darinya. Maka obat pencegahan kanker masuk adalah membaca hadis ini, ya, baca doa ini, ya. Ya Allah majannibni mungkaratil akhlaq, a'mal, wal ahwa, wal adwa. Kemudian larangan untuk al-mirak, debat kusir dan guyon yang wa ikhla fil wa'di, menyelisih janji. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau mendebat saudaramu, janganlah engkau guyon dengannya, dan janganlah engkau berbuat menjanjikan sesuatu padanya, fatukhlifahu, lantas engkau selisihi. Dikeluarkan oleh Tirmidzi, kata Ibnu Hajar, sanadnya ada padanya kelemahan. Ya, hadis ini isinya adalah larangan sejumlah hal di antara ikhwah al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu adalah bersaudara karena tuntutan iman. Meskipun dia tidaklah saudara karena tuntutan nasab, maka mereka saudara karena iman. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini melarang tiga hal. Yang tiga hal ini adalah memperkeruh suasana persaudaraan dan mempengaruhinya. Yang pertama adalah al-mira', la tumari akhaka. Artinya la tujadilhu, jangan debat dia. Karena debat itu membangkitkan jiwa. Maka tinggalkanlah debat yang tidak ada padanya faedah. Karena debat yang tidak ada faedah itu menyebabkan dampak yang jelek di antara al-ikhwan, di antara saudara sendiri. Wa itu demikian juga jika Anda mendebatnya, seakan-akan Anda melecehkannya. Jangan guyon. Yang dimaksud guyon yang tidak boleh adalah guyon yang banyak. Di anayatullah alat istighfaf, karena guyon yang banyak itu menunjukkan sikap meremehkan. Adapun guyon yang sedikit, yang tidak ada padanya pelecehan pada siapapun, hukumnya tidak mengapa. Dan dalam Nabi SAW guyon, namun Nabi tidaklah berkata kecuali yang benar. Catatan kaki. Hadis Abu Hurairah, para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, engkau itu mengguyoni kami. Nabi mengatakan, betul, namun aku la aqulu illa haqqa, aku tidaklah berkata-kata kecuali yang benar. Kemudian yang ketiga, janganlah engkau janjikan padanya satu janji lantas engkau selisihi. Fahada asyaddul wafa' bil wa'di min sifatil mu'minin. Maka ini menunjukkan bahasanya serius memenuhi janji adalah sifat khas orang yang beriman. Karena menyelisih janji adalah sifat orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik sebagaimana di hadis disebutkan, jika membuat janji dia selisih janji. Adapun orang yang beriman, jika wa'ada berjanji, shadaqa fi wa'dihi, maka dia benar dalam janjinya. Maka jika engkau janjikan pada saudaramu satu janji, maka fasduq fihi, maka sikapilah dengan benar. Yang pertama, karena melaksanakan janji adalah sifat orang yang beriman. Yang kedua, karena dengan melaksanakan janji menguatkan persaudaraan. Karena seandainya engkau menyelisih janji, jadilah dalam dirinya ganjalan pada dirimu. Menyelisih janji satu hal yang tercela, meskipun sama orang kafir, la siyama lebih-lebih lagi kalau itu diantara orang-orang yang beriman. Kemudian tentang celaan pelit dan akhlak yang jelek. Dari Abu Sa'id Al-Khudri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua sifat yang tidak mungkin kumpul pada diri seorang mukmin, pelit dan akhlak yang buruk. Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, kata Ibnu Hajar, sanadnya, di sanadnya terdapat kelemahan. Penjelasannya, dua hal tidak mungkin kumpul pada diri seorang mukmin, yakni orang yang beriman yang sempurna imannya. Maka jika keduanya bisa kumpul pada dirinya, artinya imannya iman yang kurang. Al-bukhlu, bakhil satu hal yang tercela, karena itu membuat seseorang itu dibenci sama masyarakatnya, sampai-sampai kerabatnya. Wal-karam mahmudun, dan ya, karam itu satu hal yang terpuji. Karam itu dermawan. Yuhabibu al-insan, dan karena karam maka itu membuat orang lain itu cinta. Dan di antara karam atau dermawan yang ditekankan adalah dermawan di bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih dermawan di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain. dan orang yang paling berhak untuk kemudian mendapatkan kedermawan adalah keluarga sendiri daripada orang lain. Ada sebagian orang itu dermawan sama temannya, neraktir macam-macam, namun pelit sama istri dan anaknya. Anaknya mau beli balon saja tidak boleh. Nah, namun temannya mau traktir ini dan itu, ya, pengen ini dan itu dibelikan. Maka ini satu hal yang tidak benar. Ya, maka karam itu satu hal yang terpuji, dan di antara manfaat al-karam adalah yuhabbibul insana, menyebabkan seorang itu dicintai oleh orang lain. Hatta ila a'daihi, sampai-sampai musuhnya sendiri. Wa'aidan, dan juga pelit itu mendorong orang untuk man'i, tidak ada menunaikan kewajiban semacam zakat, bahkan nafkah yang wajib, mencegah dia untuk menunaikan banyak hak, karena orang yang pelit la yuhibbu, tidaklah ingin mengeluarkan apapun. Maka pelit adalah sifat yang tercela. Dan perlu diketahui, tidak ada orang yang ditokohkan di masyarakat jika dia pelit. Ini. Maka sifat sayyid, tokoh masyarakat itu pasti dermawan. Ini pasti dermawan. Semacam Abu Sufyan, dia adalah pimpinan orang Quraisy. Pimpinan orang Quraisy. Abu Sufyan, sebagaimana hadis yang tadi kita baca, pelit sama istri dan anaknya, namun dia dermawan sama kaumnya, sehingga dia menjadi Sayyidu Quraisy. Karena dia dermawan sama kaumnya. Karena tidak ada sayyid, tidak ada tokoh di satu masyarakat, satu komunitas, kecuali dia dermawan. Tanpa kedermawanan, maka tidak akan ada siadah. Tidak ada siadah, dijadikan oleh masyarakatnya sebagai tokoh. Waqad qala jalla wa ala, dan Allah jalla wa ala berfirman, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Itulah orang-orang yang bakhil dan memerintahkan manusia, mengajak orang untuk bakhil. Dan siapa yang berpaling, makasnya Allah tidaklah zat yang tidak membutuhkan makhluk, dan dia adalah zat yang terpuji. Maka seorang yang beriman tidak memiliki sifat bakhil, namun bersifat dengan dermawan, menunaikan kewajiban harta yang menjadi alati alaihi, yang menjadi kewajibannya. Kemudian yang kedua adalah akhlak yang buruk. Maka husnul khuluq adalah mayatahalla bihi al-insan, sesuatu yang membuat indah seseorang, berupa karun nafsi, jiwa yang dermawan, kemudian karakter yang baik. Sebaliknya akhlak yang jelek, sebaliknya adalah akhlak yang jelek. Dan Nabi SAW menyanjung akhlak yang indah. Dan Allah Jalla wa'ala menyanjung Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, sehingga engkau memiliki akhlak yang agung. Wa qad dhaba husnul khuluq bi khairi dunya wal akhirah, sungguh akhlak yang terbaik, akhlak yang baik itu menyebabkan kebaikan dunia dan akhirat. Adapun akhlak yang jelek, maka itu menyebabkan manusia, menyebabkan seorang itu dibenci oleh masyarakatnya. Ya, dibenci oleh masyarakatnya. Akhlak yang buruk itu menyebabkan lingkungannya tidak suka. Ya, lingkungannya benci. Fayajibu alal insan, maka wajib atas seorang untuk bersifat dengan akhlak yang terpuji bersama manusia. La siyama lebih-lebih lagi jika dia adalah mas'ulan minal mas'ulin, seorang pejabat. Maka adalah dia perbaguskan akhlaknya bersama manusia. Terlebih lagi, lagi jika dia yata'u ilallah, dia seorang da'i. Maka dia wajib untuk, lebih wajib lagi untuk memperbagus akhlaknya dalam rangka supaya dakwahnya diterima dan direspon dengan respon positif. Ini catatan kaki. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriatkan oleh At-Tabarani, dan di Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yuhibbul ma'alil umur wa asyrafaha. Ya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai hal-hal yang unggul dan hal-hal yang mulia. Wa yakrahu dan menyukai safa-safaha, hal-hal yang rendah. Ya, maka yang Allah suka itu hal-hal yang unggul. Hal-hal unggul itu apa? Karakter-karakter yang unggul. Rajin, gemar membaca, gemar belajar, ya, dermawan, pemberani, ya, seorang yang berpikir positif, seorang yang dan semuanya sifat-sifat, ya, hal-hal yang unggul. Satu hal yang Allah sukai. Dan Allah tidak suka dengan hal-hal yang rendah, ya, pemalas, ya, kemudian pelit, ya, penakut dan sebagainya. Semua hal-hal yang itu rendah, ya, tidak mau meningkatkan pengetahuan, tidak mau belajar, ya, maka ini, ya, hal-hal yang rendah. Ngantuan ketika pengajian, ketika khutbah Jumat, ini hal yang rendah. Ini bukan hal yang unggul. Ya, ini bukan hal yang unggul. Ya, sibuk dunia sehingga lupa ngaji, lupa belajar, itu safa-safa, itu hal yang rendah, bukan hal yang unggul. Ya, namun hal yang unggul itu apa? Rajin, serius, sungguh-sungguh, itu ma'alil umur. Itu ma'alil umur, mencintai kebersihan, mencintai kerapian, buang sampah pada tempatnya, itu ma'alil umur. Buang sampah sembarangan, meludah sembarangan, kempoh kamarnya, itu safa-safa. Enggak punya anak, kamarnya dia berantakan, itu bukan ma'alil umur. Itu bukan ma'alil umur. Kalau kemudian punya anak kecil, rumah berantakan, itu artinya anak sehat. Nah. Karena kalau rapi, itu artinya sakit semua. Nah. Tapi ini bujangan, kamarnya tidak karuan. Nyamuknya banyak. Sampahnya numpuk. Itu safa-safa. Itu bukan ma'alil umur wa asrafaha. Yang Allah cintai adalah ma'alil umur, karakter-karakter ideal, sifat-sifat unggul, itu yang Allah sukai. Rajin ngaji, rajin kerja, itu rajin cari duit, juga rajin cari pahala, itu ma'alil umur. Ini satu hal yang dicintai oleh Nabi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul ma'alil umur wa asrafah. Allah Subhanahu wa taala menyukai nilai-nilai unggul dan nilai-nilai mulia dan membenci yang rendah-rendah. Nah, kemudian mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dua orang yang saling caci mencaci, maqala fa'alal badi, maka apa yang diucapkan oleh keduanya itu menjadi dosa orang yang pertama kali, yang bikin gara-gara adanya caci maki. Malam ya tadi al-madlumu, kecuali jika orang yang dizalimi itu melampaui batas. Ya, minas sibab mustabani, dari kata-kata sibab artinya syatam, caci maki dan perkataan yang jelek. Ini satu hal yang terlarang. Mukmin itu bukanlah seorang yang sebab suka mencaci maki. Seorang mukmin itu memuliakan lisannya, wa yasunuhu, dan menjaganya. an ayakuna sababan, untuk kemudian jadi orang yang suka mencaci maki, mencaci manusia dan mengata-ngatai manusia, berbuat jelek kepada orang dengan ucapannya. Dan jika dia ngobrol dengan idza hadatsa, jika dia berbicara atau idza hadatsa anna ahadan sabba ahadan minan nasi, jika terjadi idza hadatsa, jika terjadi ada seorang yang mencaci orang lain, fal mansub lahu ayrudda ala sabi, maka al masbub, orang yang dicaci, lahu boleh membantah orang yang mencaci, bimisli masabbahu bihi, dengan cacian yang semisal. Dengan cacian yang semisal. Kenapa boleh? Mimba bil qisas wal adl, dalam rangka qisas dan adil. Wayadfa'u al baghi an nafsihi, dan menjaga kezaliman dari dirinya. Lahu dhalik, boleh baginya melakukan demikian. Namun idza afa anhu, dia maafkan orang yang mencaci, wa kaffa lisanahu, dan dia tahan lisannya, maka itu yang ahsan, itu yang lebih bagus. Dan itu yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang mulia, sebagaimana dalam kisah Abu Bakar. Ketika kemudian Abu Bakar duduk bersama Nabi, datang orang mencaci Abu Bakar. Abu Bakar cuma diam. Dan Nabi di situ. Setelah dicaci 3 kali, akhirnya Abu Bakar balas. Ketika Abu Bakar balas, Nabi pergi. Dan ketika Abu Bakar membalas, kemudian Nabi pergi. Kemudian ditanyakan kepada Nabi, kenapa pergi? Maka ketika kamu membalas, setan datang, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan karena tidak boleh balas. Balas boleh dengan yang semisal. Namun Nabi menginginkan yang lebih baik. Nabi menginginkan kemuliaan untuk orang-orang mulia semacam Abu Bakar. Enggak melayani orang-orang semacam ini dan tidak menganggap orang-orang yang semacam ini. Maka fawa'asan itu yang lebih bagus. Akan tapi lahu boleh, lahu dia punya hak untuk menuntut qisas dari orang yang mencacinya, dengan yarudda alaihi, dengan membantahnya, bimisli maqala, semisal dengan apa yang dia katakan tentang dirinya. Dan ketika semisal, dosa itu dosa orang yang memulai mencaci. Maka al-mustabani maqala, apa yang diucapkan oleh keduanya berupa perkataan yang jelek, fa'alal badi, itu ditanggung, dipikul oleh orang yang memulai. Yakni alaihi al-ithmu, dia yang menanggung dosanya, karena dialah yang menjadi penyebab terjadinya hal ini. Maka dosa itu dia yang mikul. Illa, kecuali jika orang yang dizalimi atau orang yang dicaci melampaui batas, maka Nabi namai dengan al-mazlum, orang yang dizalimi. Idza tada, jika dia melampaui batas, yakni artinya zada an maqala fi haqqi asab, dia lebih dari apa yang dikatakan oleh orang yang mencaci pertama kali, dia membalas dengan lebih. Fa idza la yudzanu lahu bidzalik, membalas dengan yang lebih ini tidak boleh. Hadza dzulm, ini kezaliman. Sehingga jadilah dosa melampaui batas dan tambahan cacian itu dia pikul. Maka tidak boleh bagi seorang untuk menambah firat dalam ketika dia ayyazida, dia tambahi ketika dia arat membalas orang yang mencacinya. Namun balaslah bimisli maqala, semisal apa yang dia katakan. Fa in zada, jika ditambahi, jika dia tambahi, maka dia menjadi mu'tadin, orang yang zalim. Wa yakunul ismu alaihi, dan dosa kezaliman itu dia yang pikul, la alal badi, bukan pada orang yang memulai cacian. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.